الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, di pembahasan kemarin di ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat yang ke-42 ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Bahwa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah janji-janji untuk orang-orang yang bertakwa, karena dua hari sebelum ini barakallahu bikum Allah menceritakan tentang janjinya untuk orang-orang yang bertakwa, yakni innal muttaqina fi jannati wa uyun, dengan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang yang bertakwa yang akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa berlaku baik, senantiasa qiyamul lail, senantiasa istighfar di waktu sahur, senantiasa membantu orang dengan harta benda yang dia miliki, apakah orang itu meminta atau tidak. Kemudian Allah menyatakan tentang kekuasaannya, wa fil ardi ayatul lil muqinin, di bumi ini, di alam semesta ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Dan pada diri kalian juga ada tanda-tanda kebesaran Allah. Dan di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kalian. Kemudian setelah telah bersumpah, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaq. Baik. Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Wa bisam, kata Allah Subhanahu wa taala, fa wa rabbis samai wal ard, maka demi Rabb pemelihara langit dan bumi, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian semuanya adalah hak, maka jangan pernah kalian ragu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kama annakum tantiqun, sebagaimana anda juga tidak pernah ragu ketika anda berbicara. Baik. Kemampuan anda berbicara tidak pernah anda ragu bisa keluar suara atau tidak, barakallahu bikum, bisa dipahami atau tidak, anda dengan polosnya, dengan spontan berbicara. Baik. Anda yakin bahwa akan keluar suara dengan apa yang anda inginkan tanpa berpikir panjang, barakallahu bikum, dan orang akan paham pembicaraan anda. Semestinya demikian pula tidak ragunya anda tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Fawarabis samai wal ard innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun. Setelah itu Allah berbicara tentang nabinya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Apakah telah sampai kepada engkau wahai Rasul, yakni wahai Muhammad, hadis tentang tamu-tamu Ibrahim alaihissalatu wassalam dari kalangan malaikat yang mulia? Baik. Ketika itu malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab kaumnya Nabiullah Lut alaihissalatu wassalam, tapi sebelumnya singgah ke tempatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai tamu. Maka ketika malaikat-malaikat mulia ini bertamu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, taib, malaikat mulia, malaikat ini wujudnya sama seperti manusia, barakallahu fikum. Dan ini kemampuan yang Allah berikan kepada malaikat untuk bisa menampakkan diri selain wujud asli yang Allah ciptakan mereka. Sebagaimana juga datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilihat oleh para sahabat malaikat Jibril, barakallahu fikum, sebagaimana kisah yang ma'ruf. Baik. Kisah hadis Jibril, malaikat dilihat tapi bukan dalam wujud aslinya. Seperti ini pula yang datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabiullah Ibrahim tidak tahu kalau yang di hadapan dia ini adalah malaikat. Qalu salama, iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika malaikat-malaikat ini masuk ke rumahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, malaikat ini memberi salam. Jadi, kalau di kita ini ya assalamualaikum. Jadi, kemudian Rasulullah Ibrahim alaihissalatu wassalam membalas, qala salamun qaumun munkarun. Baik. Semoga keselamatan juga atas kalian wahai kaum yang kami tidak mengenali kalian. Qaumun munkarun, ini kami tidak kenal, kami tidak tahu siapa kalian ini. Dari mana, siapa, tujuan hajatannya apa? Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud qaumun munkarun. Tidak dikenali. Baik. Kami tidak tahu kalian. Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian tidak lama setelah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam masuk ke rumahnya menemui keluarganya dan menyembelih seekor anak sapi yang gemuk. Barakallahu fikum. Ijil ini adalah anak sapi. Anak sapi ini barakallahu fikum, dagingnya empuk, barakallahu fikum, lezat, dan cara penyajiannya cepat. Tidak lama-lama kalau cuma sekedar untuk dimatengkan, mateng dia sudah empuk. Tidak sama kalau dia sudah tua. Barakallahu fikum. Ijil ini ya di bawah 1 tahun umurnya. Barakallahu fikum. Ya 5 bulan, 6 bulan. Masih kecil memang. Makanya ketika dibasak tidak lama-lama. Baik. Beda dengan yang sudah tua, oh mesti dimasak lama. Baik. hitungan jam baru bisa empuk. Masa iya mungkin, tapi untuk empuknya belum tentu, kecuali ada trik-trik khusus atau ada tambahan-tambahan khusus untuk menjadinya empuk lebih cepat ketika dimasak. Barakallahu fikum. Masya Allah. Kalau di daerah kita ini mungkin dianggap aib, barakallahu fikum, memotong anak sapi. Kalau di daerah Yaman, daerah Arab Saudi, justru barakallahu fikum, rumah-rumah makanin restoran ini, barakallahu fikum, anak sapi yang disajikan dagingnya. Diambil potongan anak sapi itu, diambil dagingnya, kemudian dicincang, kemudian dikasih bumbu, kemudian dibungkus aluminium foil, kemudian dibakar, dipanggang. Tidak lama, barakallahu fikum, setelah itu langsung disajikan, dimakan dengan roti. Enak, empuk sekali. Dan di belakang restoran ini, di belakang rumah makan itu memang banyak anak-anak sapi yang dipersiapkan untuk itu. Kalau di kita ini suatu yang mungkin dianggap aib, dan jarang sekali orang mau menyembelih seekor sapi yang kecil. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini juga barakallahu fikum, ada faedah yang bisa kita ambil, bahwa ketika kita menerima tamu, hendaknya kita memuliakannya. Ikramud duyuf, pemuliaan tamu. Karena ada haknya, maka barakallahu fikum, dibuat tamu itu senyaman mungkin. Sebagaimana kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba. Ahlan wa sahlan artinya nazaltum ahla. Kalian turun sama seperti turun menemui keluarga Anda sendiri. Sebagaimana keluarga, suatu yang barakallahu fikum, semuanya dipermudah, semuanya disajikan ahlan. Kalian turun, kalian mendapati keluarga Anda sendiri. Wasahlan, dan juga Anda mendapatkan kemurahan, kemudahan, mudah, sahl. Wa marhaba. Marhaba itu adalah ungkapan tentang lapangnya. Anda tidak dipersulit, Anda tidak dipersempit, Anda tidak dibuat susah. Itulah makna ahlan wa sahlan wa marhaba. Barakallahu fikum. Bukan cuma ahlan wa sahlan, selamat datang, bukan. Barakallahu fikum. Boleh jadi selamat datang, setelah itu susah. Artinya selamat dalam perjalanannya, tiba di tujuannya, sampai di tujuannya susah. Sempit, sengsara. Barakallahu fikum. Dibuat senyaman mungkin. Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Tidak lama setelah itu dia sudah kembali menemui tamunya dalam keadaan membawa daging panggang, daging anak sapi yang sudah dipanggang siap disantap. Barakallahu fikum. Tidak lama, barakallahu fikum. Juga anak sapi, barakallahu fikum, bisa disembelih sendiri. Barakallahu fikum. Tidak lama, sama seperti kambing kurang lebih. Beda dengan kalau induk sapi atau sapi besar, aduh, mau kasih robo jo, mesti banyak orang. Tapi ngulitinya ngapanya Masya Allah repot. Banyak butuh tenaga. Tapi kalau anak sapi bisa disembelih sendiri. Baik. Dan diusahakan, diupayakan secepat mungkin. Dagingnya pun cepat untuk masak dan empuk. Daging muda kan begitu. Sama seperti ayam, kalau ayam masih muda, cepat masaknya dan empuk. Beda dengan ayam yang sudah tua, ya harus dimasak lama. Allahu musta'an. Kecuali kalau pakai pengempuk. Faja bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian daging panggang dari anak sapi tersebut disodorkan, barakallahu bikum, dipanggang, disodorkan, kemudian diucapkan, taib, ayo silakan makan, taib, ala ta'kulun, barakallahu bikum. Ketika kita menerima tamu, barakallahu bikum, wajah cerah, ceria, senang, menjamu. Taib. Disamakan, jangan disajikan bagus-bagus, tapi cara penyajian, ayo silakan makan. Taib. Orang tidak jadi makan, takut malah. Atau cuma diam-diam. Cuma disodorkan begitu saja. Taib. Perasaan tamu ini apa? Mestinya dengan senyum, dengan wajah yang ceria, sama ayo makan silakan. Baik. Ahlan. Ayo. Baik. Si tamu pun merasa senang, barakallahu fikum. Ini yang dia dapati, rasa lapang. Senang, sama seperti keluarganya sendiri. Ahkam yang berhubungan dengan daif juga Masya Allah. Daif. Dan mestinya kita ini di sini ada tempat untuk menampung tamu. Jika sekiranya ada tamu yang datang, kasihan. Mestinya kita memiliki tempat untuk tamu. Tamu yang datang dari jauh. Tapi repot juga kalau tidak ada tempat untuk menerima mereka. Fa'ujasam, kata Nabiullah Ibrahim, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun, berkata Nabiullah Ibrahim, tidakkah kalian makan? Ayo silakan makan. Kalau bahasanya kita seperti itu, dipersilakan. Fa'ujasa minhum khifah, ketika para tamu-tamu ini tidak ada yang mau makan. Tidak ada yang mau makan tamu ini. Ih, bagaimana ini? Barakallahu bikum. Ya tentu saja tamu-tamu ini tidak akan makan. Karena dia bukan dari kalangan adami, bukan dari kalangan manusia. Dia dari kalangan malaikat. Baik. Nabiullah Ibrahim AS merasa khawatir. Ih, kenapa ada tamu tidak mau makan ini? Baik. Maka muncul rasa khawatir dan takut pada diri Nabiullah Ibrahim AS. Baik. Qalu la takhaf. Maka para malaikat itu pun mengatakan, baik, jangan kau takut, jangan khawatir, sungguhnya kami adalah Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni utusan-utusan Allah dari kalangan malaikat. Taib. Wa basyaruhu bi gulamin alim. Taib. Dan para malaikat ini yang menjadi tamu memberi kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahwa istrinya Sarah akan melahirkan anak, padahal sudah tua. Taib. Qalu la takhab wa basyaruhu bi gulamin alim, bahwa istrinya Sarah akan melahirkan anak, anak yang memiliki ilmu, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Taib, ilmu tentang agama dan risalah. Barakallahu fikum. Yakni Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nabiullah Ishaq. Faqbalat imra'atu fi sarratin fasakkat wajhaha. Maka ketika istrinya Ibrahim alaihi salatu wassalam mendengar perbincangan itu sekaligus berita gembira, taib. Faqbalat imra'atu fi sarratin fasakkat wajhaha. Ketika istri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mendengar perbincangan itu sekaligus berita gembira yang dikhabarkan, maka datanglah sang istri menemui mereka. Fasakat wajahaha, sambil memukul wajahnya dan mengatakan, ajuzun aqim, bagaimana bisa saya bisa melahirkan dalam kondisi sudah tua, sudah renta, mandul lagi. Aqim. Taib. Selama ini tidak pernah ada tanda-tanda kehamilan, apalagi untuk melahirkan anak. Taib. Maka dia merasa suatu yang sangat jauh dari kemungkinan. Taib. Sambil mengatakan, bagaimana bisa aku melahirkan dalam keadaan aku ini sudah tua, aku ini mandul. Taib. Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Para malaikat langsung menjawab, taib, keraguan itu. Taib. Kadzaliki qala rabbuki. Para malaikat mengatakan, demikianlah yang dikatakan oleh Rabbmu. Taib. Sebagaimana yang kami khabarkan bahwa engkau akan melahirkan anak, dan Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Jangankan yang ada, taib, pasangannya, yang tidak ada pasangannya saja bisa melahirkan seperti taib Maryam alaihissalam. Barakallahu fikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencipta Adam dari tanah tanpa melalui proses kelahiran. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk membuat apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Jalla Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang maha bijaksana. Hakim, bijaksana ini artinya taib menetapkan atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini juga yang biasa dikatakan adil. Hakim, bijaksana. Taib. Innahu huwal hakimul alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maha mengetahui apa yang menjadi maslahat kebaikan untuk hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Memang ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan taib memiliki keturunan, ada juga yang tidak. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur wa yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluk. Taib, yahabu liman yasha'u inatha, Allah memberikan satu keluarga, anak-anak berupa perempuan-perempuan semua. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada juga keluarga yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak laki-laki. Wa yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Ada juga keluarga yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki dan perempuan. Barakallahu fikum. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan juga sebagian orang aqim, tidak memiliki anak sama sekali. Barakallahu fikum. Ini tentunya sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di baliknya. Barakallahu fikum. Semua telah menjadi ketentuan, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hatta orang itu sudah tua, kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuknya memiliki anak, maka dia pun bisa memiliki anak. Ada orang barakallahu fikum, dokter padahal dia setelah menikah juga tidak dikaruniai anak. Lama diusahakan, diupayakan tentunya oleh dia bagaimana caranya bisa memiliki anak dengan melakukan trik-trik khusus atau minuman-minuman khusus atau jamu-jamu khusus atau apalah penyubur-penyubur ini. Berbagai macam telah diusahakan, toh tetap belum Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk dia anak. Barakallahu fikum. Nanti setelah 10 tahun atau 12 tahun, tahu-tahu langsung hamil tapi begitu saja tanpa. Barakallahu fikum. Tanpa usaha yang dilakukan sebagaimana di awal-awal pernikahannya. Ala kulli hal, itu sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat mengatakan qalu kadzaliki qala rabbuki. Demikianlah yang telah ditetapkan oleh Rabbmu. Yang kami sampaikan bahwa engkau akan memiliki anak laki-laki yang bernama Ishaq. Innahu huwal hakimul alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui apa yang lebih maslahat untuk hamba-hambanya. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Setelah itu, setelah kenal, setelah tahu bahwa yang di hadapannya ini adalah para malaikat mulia, tamu-tamu agung, maka tenanglah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan pembicaraan pun enak. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak tahu siapa yang kita ajak bicara, kan terkadang kita sungkan, terkadang kita ini dan itu. Barakallahu fikum. Harus hati-hati, harus bagaimana-bagaimana. Tapi kalau kita sudah tahu ternyata yang di hadapan kita adalah si fulan, si fulan, si fulan, maka pembicaraan pun akan menjadi enak, nyambung. Qala bama khatbukum ayyuhal mursalun. Lah terus apa tujuan kalian datang ini, Pak wahai para rasul, para malaikat? Adakah tujuan kalian datang ke sini selain memberitahukan kabar gembira ini? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Para malaikat mengatakan sesungguhnya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi kaum yang berlaku dosa ini, yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk kami binasakan, untuk kami hancurkan. Barakallahu fikum. Inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin. Untuk kami hujani mereka dengan dengan apa? Dengan batu. Barakallahu fikum. Hijaratan min tin, batu yang sudah mengeras, yang asalnya adalah tanah. Mu'allamatan inda rabbika. musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Musawwamatan, ya ini setiap batu ini sudah ditentukan akan menimpa siapa. Baik. Masya Allah. Sudah ditentukan, barakallahu fikum, tempat-tempat kebinasaan mereka, bagaimana mereka binasa, barakallahu fikum, siapa-siapa di antara mereka, musawwamatan 'inda rabbika lil musyrifin. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, dan sebelumnya kami akan keluarkan dari negeri itu orang-orang yang beriman kepada Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang mengimani Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Setelah keluar, dan memang waktunya adalah waktu subuh. Baik. Waktu subuh, Nabiullah Lut diperintahkan keluar dari negeri itu bersama dengan keluarganya dan orang yang mengimaninya. Ala inna maw'idahum subuh alaysa subuhu biqarib. Saat yang Allah telah tetapkan atas mereka untuk dibinasakan adalah waktu subuh. Tidakkah waktu subuh itu sudah dekat? Maka keluarlah secepat mungkin sebelum waktu subuh. Karena waktu subuh ketika datang akan turunlah adab Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Maka tidaklah kami mendapati satu rumah pun di negeri itu dari rumah-rumah kaum muslimin. Barakallahu bikum. Ya ini rumahnya, tidaklah kami dapati rumah di negeri itu kecuali satu rumah, rumahnya Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam dan keluarganya. Tidak ada yang mau beriman, tidak ada yang mau ikut kepada beliau kecuali keluarga beliau. Bahkan istrinya pun termasuk yang diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keluarganya untuk diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabiullah Lut alaihi salatu wasalam dan keluarganya keluar dari negeri itu, baik, Allah mengatakan wala yaltafit minkum ahadun. Kalau telah terjadi adab itu, mungkin ada suara gemuruh adab atau suara lengkingan, teriakan orang yang kesakitan atau ketakutan, maka jangan pernah ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang. Barakallahu fikum. Ternyata Allah menghendaki bahwa istri Nabiullah Lut alaihi salatu wasalam juga termasuk yang diadab. Maka pada saat itu dia termasuk yang menoleh ke belakang. Noleh sambil mengatakan, "Wa qauma tayduhai kaumku, kasihannya." Maka ketika dia menoleh, dia juga tertimpa adab. Barakallahu fikum. Karena dialah yang membocorkan berita keberadaan malaikat ini di rumah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Sebenarnya tidak ada yang mengetahui keberadaan tamu-tamu ini di rumahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita akan, atau sudah kita banyak lewati sebenarnya kisahnya Nabi Lut. Ketika itu Nabi Lut alaihi salatu wassalam berada di luar kampung. Tidak ada yang melihatnya, dia sendiri. Kemudian datanglah malaikat ini yang sangat rupawan, cakep. Barakallahu bikum. Yang orang-orang yang ada dalam penyakit, yang ada dalam hatinya penyakit, barakallahu bikum, dia sangat tertarik dengan anak-anak muda yang masih belia atau barakallahu bikum. Bahkan orang yang walaupun sudah dewasa tapi nampak barakallahu bikum rupawan, mereka sangat senang untuk mereka melampiaskan syahwat yang menyimpang yang ada pada mereka, yakni homoseksual. Barakallahu bikum, nasallallahu salamatu wal afiyah. Dari kecenderungan untuk senang dengan lawan jenis, ini penyakit. Ini penyakit yang menimpa pertama kali umat manusia di kaumnya Lut alaihi salatu wassalam. Barakallahu bikum. Dan ternyata terus-menerus penyakit ini ada. La haula quwata illa billah. Jadi mereka sangat senang untuk mendapatkan laki-laki yang rupawan. Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam sangat gusar melihat tamunya yang demikian rupawan, sementara kaumnya sendiri memiliki tabiat yang sangat buruk terhadap laki-laki yang rupawan. Tapi dengan usaha dan upaya yang beliau lakukan, akhirnya sampailah Nabi Lut ke rumahnya bersama dengan tamunya tanpa diketahui oleh siapapun. Barakallahu bikum. Terus yang membocorkannya adalah sang istri, bahwa di rumah Nabi Lut ada dua orang yang rupawan sangat. Barakallahu bikum. Maka mereka pun mendatangi Nabi Lut alaihi salatu wasalam, menggedor-gedor rumahnya, memaksa untuk dibukakan pintu. Barakallahu bikum. Meminta agar supaya dua tamu itu diserahkan kepada mereka untuk mereka bersenang-senang dengannya. Barakallahu bikum. Maka para malaikat itu membukakan pintu, kemudian mereka pun dipukul wajahnya sehingga wajah mereka itu menjadi rata dan mereka buta dengan itu. Dengan pukulan itu langsung plat, wajah mereka plat. Sambil memaki-maki pulang. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Ini yang ada pada mereka. Kemudian malamnya datanglah adab Allah Subhanahu wa taala. Malamnya datanglah adab Allah Subhanahu wa taala. Diangkat barakallahu bikum negeri mereka, negeri Sodom. Diangkat negeri mereka oleh Jibril dengan ujung sayapnya sampai berada pada ketinggian yang sangat, kemudian dibalikkan. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atasnya menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Masya Allah. Betul-betul adab yang luar biasa menimpa mereka. Diulang-ulang ini kisahnya dalam Al-Quran. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al-adzabal alim. Dan kami jadikan kisah ini, kejadian ini, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada adab yang sangat pedih. Pelajaran bagi orang-orang yang beriman, bahwa siapa yang berlaku dengan perlakuan yang sama, berbuat dengan perbuatan yang sama, juga akan mendapatkan hukuman yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka jangan heran barakallahu fikum ketika ada mungkin orang ini para homoseksual dan komunitasnya banyak sekali mendunia. Barakallahu fikum ini. ini komunitas para homo ini. Mendunia, bahkan mereka terkadang membuat pesta besar-besaran. Di suatu tempat diundang dari seluruh penjuru dunia untuk menghadiri pesta itu. Merayakan kebebasan mereka, merayakan keberhasilan mereka untuk diakui sebagai komunitas tersendiri. Barakallahu fikum. Kemudian terjadi azab atas mereka. Barakallahu fikum. Terjadi inilah, terjadi itulah. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Ah, ini pelajaran untuk kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tarakna fiha ayatal ladzina yakhafuna al'adzabal alim." Ini pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Bahwa siapa yang berlaku serupa, kalau tidak diadab dia di dunia secara zahir, barakallahu fikum, maka dia akan diadab di akhirat. Wa illa di dunia ini sudah diadab batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dia pernah mendapatkan dan merasakan ketenangan yang ada qalaq wal khauf. Walaupun nampaknya kita lihat bahwa mungkin cengenges, tertawa, barakallahu fikum. Pada hakikatnya dia mendapatkan penderitaan dalam dirinya. Wallahul musta'an. Kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.